Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Ma'arij. Terakhir sampai ayat 37. Enggak sampai 60. 35 masuk 36. Fama lilladzina kafaru qibalaka muhtain 'anil yamin wa 'anil shimal izin. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, fama lilladzina kafaru qibalaka muhtain. Maka mengapa orang-orang kafir itu berbondong-bondong menuju ke arahmu? Anil yamin, dari sisi sebelah kananmu, wa anis shimal, dan dari sebelah kiri, izin, datang dengan berkelompok-kelompok, ya, muhtiin tadi bersegera, ya, nanti disebutkan syekh, ya. Ada apa gerangan orang-orang kafir itu bersegera menuju ke arahmu? Dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri mereka datang berombongan-rombongan. Ayat ma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Apakah setiap orang dari mereka berambisi, berkeinginan untuk dimasukkan ke jannah yang penuh kenikmatan? Kalla, sekali-kali tidak. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari apa yang telah mereka ketahui. Taib, Syekh Sadir Ta'ala mengatakan, yaqulu ta'ala mubayyinan igtirar al-kafirin. Dalam ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang gurur, sifat terperdayanya orang-orang kafir. Mereka dalam keadaan menyimpang, mereka dalam keadaan salah ataupun di atas kebatilan, namun mereka merasa mereka yang benar dan mereka yang akan selamat dan akan masuk ke jannah kalau itu ada menurut keyakinan mereka, ya, dan mereka sendiri tidak meyakini adanya hari berbangkit, ya. Kalaupun ada, mereka meyakini pasti kami akan masuk jannah kalau memang ada. Jadi ini ikhtilar terperdayanya mereka, betul-betul keras kepala yang meyakini apa yang ada pada mereka itu benar 100% dan tidak bisa yang keliru, ya. Ini ikhtirar mereka. Maka Allah katakan, fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in. Muhti'in ay musri'in. Ya, maka ya, ada apa gerangan orang-orang kafir itu muhti'in, musri'in, bersegera qibalaka nahwaka, bersegera menuju ke arahmu, mendatangimu, anil yamin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil yamin, dari sebelah kanan, wa anil shimal, dari sebelah kiri, izin ay kita'an mutafarriqah wa jama'atin mutawazziah, yaitu dengan mereka berkelompok-kelompok, ya, berjamaah-jamaah, ya. Kullun minhum bima ladaihi farih, masing-masing dari mereka berbangga dengan apa yang ada padanya, masing-masing merasa tidak ada kurangnya, ya, paling baik apa yang ada padanya. Ayat ma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Apakah, ya, masing-masing dari orang di antara mereka ingin untuk dimasukkan jannah yang penuh kenikmatan? Ini teguran dari Allah. Maknanya kata Syekh Sa'di, bi ayyi sababin atma'ahum, Lalu sebab apa yang membuat mereka berkeinginan atau memiliki harapan untuk masuk ke jannah? Sementara wahum, keadaan mereka lam yuqaddimu siwa al-kufra wal juhuda bi rabbil alamin. Mereka tidak mempersembahkan, tidak melakukan di dunia kecuali kekufuran dan pengingkaran terhadap Allah Rabbul Alamin. Pengingkaran yang dimaksud yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa mereka mengakui adanya Allah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka bahkan ketika ditanya siapa yang mencipta mereka, mereka meyakini Allah. Laisa altahu man khalaqahum la yaqulunallah. Kalau engkau tanya mereka, Muhammad siapa yang mencipta mereka, pasti mereka menjawab Allah. Siapa penguasa langit bumi? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Dan seterusnya. Siapa menghidupkan ya atau mematikan? Allah. Namun mereka mengingkari Allah Rabbul Alamin dari sisi mentauhidkan Allah dalam ibadah, di mana mereka mempersekutukan Allah dengan alihah, tuhan-tuhan sembahan mereka yang mereka anggap sekutu-sekutu bagi Allah. Sehingga di sini tanakut ya, seorang yang berkeinginan untuk masuk ke dalam jannah tentunya mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan perintahnya, mengimani Allah Subhanahu wa taala ya dengan ajarannya, mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkan rasul utusannya ya, dan bukan justru sebagaimana kondisi mereka ya, dengan kekafiran mereka, pengingkaran mereka terhadap apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang dibawa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim yang beliau bacakan, mereka ingkari. Ya, demikian pula ajaran Nabi alaihi wasallam, mereka durhakai dan tidak mereka taati. Makanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka itu ingin untuk dimasukkan ke jannah penuh nikmat? Kalla. Tidak bisa ya. Ai laisal amru bi amanihim, maknanya tidaklah urusannya seperti yang mereka angan-angankan. Amani ya. Ya. Harapan mereka tidaklah seperti ya angan-angan kosong mereka ya. Tidak mungkin ya. Wala idrak ma yashtahuna bi quwwatihim. Dan juga tidak akan didapati apa yang mereka inginkan ya, dengan kekuatan yang ada pada mereka, baik itu kekuatan sebagian mereka maliyah, harta atau fasahah, kefasihan mereka atau apa yang mereka anggap mereka ini sangat hebat, tidak bisa mendapatkan seperti angan-angan mereka kalau tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sahih dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka Allah katakan inna khalaqnahum mimma ya'lamun ay min ma'in dafiq. Sesungguhnya kami dulu ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui, yaitu air mani yang terpancar, yakhruju min baini sulbi wat tara'ib, yang keluar antara tulang sulbi maupun tulang selangka, yaitu air campuran antara sperma dan sel telur laki-laki dan wanita, kemudian membentuk jadi segumpal darah, segumpal daging, kemudian terus berkembang janin menjadi hidup dengan Allah perintahkan malaikatnya untuk meniupkan ruh sehingga mereka menjadi manusia dan terus berkembang lahir menjadi dewasa seperti sekarang ini, seperti saat itu. Fahum du'afa. Maka Allah ingatkan ini untuk menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul lemah. La yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran. Mereka tidak memiliki, tidak menguasai satu manfaat sedikit pun untuk diri-diri mereka, tidak pula madarat, wala mautan wala hayatan, tidak menguasai kematian, kehidupan. Ya. Wala nusyura, dan tidak pula hari berbangkit. Ya, tidak bisa. Dan mereka memiliki wewenang dalam hari kebangkitan, ke menghidupkan, mematikan, memberi manfaat dan madarat terhadap orang lain, semua adalah di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan sebagaimana dulu Ya kami ciptakan mereka, ya, dari apa yang mereka ketahui, air yang hina, ya, kemudian tumbuh janin dan keluar bayi, ya, mereka dahulu. Layaklah ta'ala munasyia, tidak mengetahui ilmu sedikit pun. Jangankan kefasihan bicara, ya, apa-apa dia belum ketahui, hanya bisa menangis dan diurusi oleh yang lain, dan Allah pun menakdirkan dia ada yang mengasuhnya dan berbagai macam kelemahan di atas kelemahan, dan itu Allah ingatkan kondisi mereka dulu begitu, ya, lemah, ya, dan tidak menguasai sedikit apapun kalau bukan yaitu kuasa dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mereka, ya, mengingkari yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan rasul yang diutusnya, ajarannya, dan mereka justru menyikapi dengan pengingkaran dan kekufuran. Bagaimana kondisi seperti itu mereka berangan-angan ingin dimasukkan ke jannah yang penuh nikmat? Maka Allah bantahkan, tidak mungkin perkaranya seperti yang mereka angan-angankan. Tidak bisa, ya. Sampai mereka mau beriman dan beramal saleh. Jadi itu intinya. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun." Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin fadarhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun yawma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusubi yufidun khashi'atan absaruhum tarhakuhum dhillah dhalikal yawmu alladhi kanu yu'adun. Maka aku bersumpah demi Rabb penguasa timur dan barat, inna laqadirun, sesungguhnya kami betul-betul mampu, ya, Allah Subhanahu wa taala dan para utusannya betul-betul mampu. Untuk apa? Ala an nubaddila khairan minhum, untuk kami mengganti orang-orang yang lebih baik daripada mereka. Untuk dibinasakan, langsung mereka mati seketika, mudah. Tapi atas hikmah Allah, ada yang diberi kesempatan dan nanti mendapati Fathu Mekah, kemudian mereka masuk Islam, membela Islam dan seterusnya, ya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara mereka yang mati pada peperangan sebelumnya seperti perang Uhud dan seterusnya. Namun Allah Subhanahu wa taala peringatkan, ya. Sungguh kami betul-betul mampu untuk nubaddila khairan minhum, kami menggantikan, ya, orang-orang yang lebih baik daripada mereka, mudah. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidaklah kami dapat didahului, ya. Maka kekuatan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak dapat didahului, diungguli oleh siapapun. Padarhum, maka biarkanlah mereka yakhudhu wa yal'abu, mereka larut, ya, tenggelam dalam kebatilan mereka, pembicaraan mereka, wayal abu, dan bermain-main sementara di dunia ini. Hatta yulaqu yaumahum alladhi yu'adun, sampai mereka bakal menjumpai hari mereka yang telah dijanjikan ini. Yauma yakhrujuna min al-ajdadi sira'an, hari di mana mereka kelak akan keluar dari kubur-kubur mereka dengan cepat. Ka'annahum ila nusubin yufidhu, seakan-akan sebagaimana mereka dahulu bersegera menuju patung-patung berhala mereka, ya. Khasyiatan absharuhum tanhakum dillah, ya. Maka di hari itu, hari kiamat kelak, ketika mereka dibangkitkan, akan tertunduk pandangan-pandangan mereka. Tidak ada yang berani melotot, mendongak ke atas, berbangga lagi, congkak seperti pandangan mereka, memicingkan mata, mendongakkan kepala, memposisikan diri dengan sikap yang angkuh dan congkak. Namun di hari kiamat sebaliknya, mereka tertunduk, takut, terhina, pandangan mereka tertunduk, tarhakum dillah, mereka betul-betul diliputi dengan kondisi terhina, dillah, ya. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang dulu mereka telah dijanjikan, ya. Kalau mereka tetap bersikukuh di atas seperti itu, di atas kebatilan dan kekafiran mereka, maka Allah ancam dan Allah peringatkan, mereka akan mengalami hal tersebut, kehinaan, ya, ketakutan dan siksaan menanti mereka. Maka disebutkan dzalika yaumul ladzi kanu yu'adun, itulah hari yang telah dijanjikan kepada mereka ketika di dunia. Dan kalau mereka tidak mau berubah, muhasabah, bertobat dan beriman serta beramal saleh, maka hal tersebut pasti betul-betul akan mereka dapatkan kelak nantinya di hari kebangkitan yang telah dijanjikan, telah diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha benar dan tidak akan menyelisih janjinya. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, "Hadza iksamun minhu ta'ala bil masyariqi wal maghrib." Ya, ini merupakan satu sumpah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang terkait, apa yang ada di berbagai sisi timur, ya, dunia, ya, bumi dan sisi baratnya. Dengan al-syamsi wal-qamar wal-kawakib, termasuk badannya matahari dan bulan yang beredar, berputar, ya, dan begitu pula planet-planet bintang yang ada, yang kadang terlihat di sisi timur, kadang di sisi barat. Lima fiha minal ayati al-bahirati al-ba'ti, dan segala apa yang terkandung di dalamnya berupa tanda-tanda kekuasaan Allah yang taib nampak, ya. Allah bersumpah yaitu akan adanya hari berbangkit, ya, sebagaimana nanti akan disebutkan, ya, fadzakum yaqudu wa yal'abu hatta yulaqu yaumahum alladhi yu'adun, biarkan mereka bermain-main, larut tenggelam dengan kesenang-senangan dan kebatilan mereka sampai mereka nanti akan tahu sendiri, akan menjumpai hari yang telah diancamkan kepada mereka. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan sumpah, dan Allah Subhanahu wa taala la yusalu amma yafalu wa hum yusalun, tidak ditanya tentang apa yang diperbuat, tetapi hamba-hambanya yang akan ditanya tentang apa yang mereka berbuat. Maka Allah bersumpah dengan apa yang dikehendakinya dari, ya, ciptaan-ciptaannya, maupun di sini disebutkan wa qudratuhu ala tabdili amsalihim, juga Allah menyebutkan kemampuannya, kemaha kuatnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti orang-orang semisal mereka, ya, orang-orang Quraisy yang kuat. Mudah sekali Allah Subhanahu wa taala menggantikan satu kaum yang lain yang jauh lebih kuat daripada mereka, lebih baik daripada mereka. Wa hum bi ayanihim, ya, dan mereka sendiri dengan diri-diri mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan di surat lain, wa nunsyi'akum fi ma la ta'lamun, ya. Dan kami akan bangkitkan kalian, kami akan adakan kalian pada perkara yang tidak kalian ketahui. Wa ma nahnu bimasbuqin ai ma ahadun yasbiquna wa yafutuna wa yu'jizuna idza aradna an nu'idahu. Tidak ada seorang pun yang dapat mendahului kami, meninggalkan kami, melemahkan kami jika kami ingin untuk mengembalikan makhluk yang kami ciptakan. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa mendahului kami, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu dan mudah untuk mengembalikan, menghidupkan, membangkitkan apa ciptaannya yang sudah pernah diciptakan. Faidza taqarrara al-ba'tsu wal jazaa', maka apabila, ya, telah tetap hari berbangkit dan pembalasan, wastamarru ala takdzibihim, tetapi mereka tetap bersikukuh di atas pendustaan mereka terhadap Allah dan Rasulnya dan ajaran yang dibawanya, wa adamu inqiyadihim li ayatillah, dan mereka bersikukuh tidak mau tunduk terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah yang sudah ditampakkan mukjizat, fadharhum yakhudhu wa yal'abu, maka Allah sebutkan ini istidraj, ai yakhudhu bil aqwalil batilah, biarkan mereka larut dengan ucapan-ucapan mereka yang batil, mau ngomong apa biarkan, wal aqaidil fasidah, ya, ya, ini istidraj, ya, mau bicara seperti apa sudah, ya, enggak usah diladeni, tidak ada gunanya. Maka apa yang mereka ucapkan, biarkan mereka larut ibadahnya. Wal aqaid al fasidah, dan akidah-akidah yang rusak. Wa yal'abu bidinihim, mereka bermain-main dengan agama. Wa ya'kulu wa yashrabu, silakan makan, minum, wa yatamattau, bersenang-senang. Sampai hatta yulaqu yaumahum alladhi yu'adun, sampai mereka akan berjumpa dengan hari mereka yang telah diancamkan ini. Fa innallaha qad a'adda lahum fihi minan nakali wal wabal, karena sesungguhnya Allah telah mempersiapkan untuk mereka siksaan yang begitu luar biasa. Ya, balasan dan siksaan, hantaman yang luar biasa. Ma huwa akibatu qaudihim wa la'abihim, yang itu merupakan akibat dari larutnya mereka, tenggelamnya mereka dalam kebatilan dan permainan mereka, bersenang-senangnya mereka di dunia tanpa memberikan hak Allah, mengibadai Allah. Mereka diciptakan untuk ibadah, tidak mereka hubris, hanya bersenang-senang dan terus di atas kebatilan. Tsumma dzakara halal khalqi hina yulaquna yaumahum alladhi yu'adun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi para makhluk ketika kelak mereka berjumpa dengan hari yang telah dijanjikan itu, hari kiamat. Faqala, maka Allah katakan, yauma yakhrujuna minal ajdati siraa, hari di mana mereka keluar dari ajdad, yakni al-kubur, siraan mujibina lidawati da'i, dengan bersegera untuk memenuhi panggilan yang menyeru mereka. Ada panggilan yang mengajak dan meminta mereka untuk semua berkumpul di padang mahsyar. Masing-masing dibangkitkan dari kubur, berkumpul di padang mahsyar yang amblas, tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran rendah, semuanya datar rata berkumpul di satu tempat, dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir kiamat mati, dari awal hingga akhir dengan usia yang sama, dengan tanpa selai kain pun mereka semua dikondisikan sama. Dari yang orangnya dulu mati terpotong-potong tubuhnya, mati terbakar, mati tenggelam, mati berbagai macam, dibangkitkan utuh dengan usia yang sama, dengan tanpa selai kain pun, dari manusia pertama hingga akhir dibangkitkan dan dikumpulkan di satu padang rata yang sama. Kemudian disebutkan muhti'ina ilaiha, mereka bersegera menuju kepada yang menyeru mereka tersebut untuk berkumpul. Ka'annahum ila nusubi yufidun, ay ka'annahum ila alamin ya'ummuna wa yusri'un, seakan-akan mereka mengetahui adanya tanda, mereka digiring dan bersegera menuju suatu ya tempat datangnya suara seruan tadi. Ya. Aik, tidak, artinya tidak kesasar, tidak ada yang kemudian apa menolak, itu sudah otomatis. Mereka semua seakan sudah mengikuti ya perintah disuruh kemana. Tidak ada lagi kemudian nanti dulu, ya ngeteh-ngeteh dulu, nggak ada. Tidak ada yang dipanggil, nggak maulah, ya kalian saja sana, saya di sini saja. Tidak ada yang seperti itu. Ai disebutkan Syekh As-Sa'di, fala yatamakkanuna minal isti'sa lidda'i. Mereka tidak diberi hal yang memungkinkan mereka untuk memaksiati yang menyeru. Jadi tidak ada dari mereka yang maksiat atau durhaka terhadap yang memerintahkan mereka untuk datang. Ya, lebih entah itu dari sisi ketakutan atau ketaatan mereka, al-muhim tidak ada yang membangkang. Ya, kalau di dunia mungkin dipanggil oleh kepala atau ketua kampungnya atau komandan pasukannya atau direktur perusahaannya atau yang seterusnya, mungkin ada yang masih berdalih, ada yang beralasan, ada yang minta udur begini begitu. Saat itu tidak ada. Ketika dipanggil, diseru, tidak ada satupun dari mereka yang ngeles ataupun bolos, menghindari seruan, tidak ada. Wal iltiwa linida ilmunadi, untuk mereka tadi ngeles atau mereka belok atau mengganti arah, ya tidak ada. Tapi mereka semuanya akan mendatangi panggilan orang yang menyeru tadi. Balyatuna adillah makhurin, tetapi mereka datang dalam keadaan terhina dan terpaksa. Mereka semua diperintahkan untuk berkumpul jadi satu di padang mahsyar, tidak ada yang bisa menolak. Lil qiyami baina yadai rabbil alamin, untuk mereka berdiri di hadapan rabbul alamin menunggu hari pengadilan, menunggu hari pengadilan. Dan mereka nanti menunggu lama ya, sampai tudna syams qadra mil, didekatkan matahari satu mil, dan demikian pula Allah belum juga yang dinanti itu muncul, dan mereka sudah kepanasan, lebih-lebih mereka berkeringat sesuai dengan kadar dosa masing-masing, dan sehingga mereka sudah gelisah. Padahal bisa jadi setelah itu kalau diputuskan mereka lebih tersiksa, tapi saking sudah tidak kuatnya ini ya, menunggu lama dan panas dan luar biasa, maka mereka berinisiatif untuk mendatangi para nabi. Dalam rangka apa? Supaya nabi itu yang dianggap lebih dekat kepada Allah mensyafaati mereka supaya segera diputuskan pengadilan, tidak berlarut-larut dalam keadaan panas terik, matahari jauh lebih dekat sebagaimana di dunia dan seterusnya. Maka mereka datang kepada Adam, Adam minta uzur, datanglah kepada Nuh, Nuh minta uzur, kemudian terus ke Ibrahim, kemudian Musa, Isa, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, maka di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabai permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditetapkan pengadilan, diadakan pengadilan ya. Dan sebelum itu mereka dikumpulkan dan mereka dalam keadaan tersiksa ya, kepanasan, dan menanti pengadilan di hari tersebut. Rasulullah SAW kemudian disebutkan khasyiatan absaluhum tarhakum billah. Keadaan mereka saat itu adalah tertunduk pandangan-pandangan mereka dan diliputi kehinaan. Wadzalika anna dzillah wal qalaq. Yang demikian dikarenakan kehinaan dan kegelisahan, keguncangan jiwa. Qalaq itu ya risau, ya galau, tidak tenang ya. Qalaq itu ya, seperti orang stres, tidak tenang, bingung ya, campur baur itu rasa hati. Qad malaka qulubuhum, ini sungguh telah menguasai kalbu-kalbu mereka ya, terhina dan kebingungan, gelisah itu telah menguasai kalbu-kalbu mereka. Wastaula ala afidatihim, ya menguasai afidah, hati-hati mereka. Fakhasyat minhumul absar, maka tertundulah pandangan-pandangan mereka. Wasakanat minhumul harakat, dan mereka semua tenang, tidak bergerak, tidak ada yang ya, lari, ribut, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang mencolok, semuanya lemas terdiam. Warfaqatil aswat, bahkan semuanya terdiam, terputus suara-suara. Ya, kalau orang di dunia mungkin dia teriak, mungkin dia memukul-mukul ya, stres, entah mukul pipi, entah memukul temannya, entah membanting sesuatu, berteriak-teriak tidak karuan. Tapi di sana tidak, kalbu mereka tidak karuan, mereka gelisah ya, dan terhina, tunduk pandangannya, namun mereka semua tenang, tidak ada suara satupun, tidak ada yang berani untuk bersuara, tidak ada yang berani untuk banyak bergerak. Fahadil hal wal ma'al, inilah kondisi dan tempat keadaan, tempat kembali kelak. Huwa yaumuhum alladzi kanu yu'adun, itulah hari mereka yang telah dijanjikan kepada mereka. Wala budda minal wafa biwa'dillah, dan haruslah untuk ditepati janji Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman pada khususnya kepada kufar Quraisy ya, dan demikian pula manah nahwahu, dan siapa yang mengikuti jejak mereka di atas kekafiran dan kebatilan, di atas penentangan terhadap Islam dan dakwahnya dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu pula pada umumnya, ini juga tentunya al-ibrah bi umumil lafaz, ibrah dari keumuman lafaz dan bukan sebatas dari khusus sebabnya. Ini sebabnya itu sebagaimana tadi disebutkan ya, mereka dahulu ada yang menyebutkan mereka suka mengolok-olok ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, demikian pula para sahabat ya. Dan disebutkan oleh Al-Qurtubi, kalau al-mufassirun, sebagian mufassirun mengatakan kan al-musyrikun yastami'una haula an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tambahan faedah, adapun disiasat diselesai ya. Dia mengatakan ya tamat walhamdulillah dari tafsir Sa'di. Kemudian kita baca tambahan beberapa dari tafsir yang lain. Al-Qurtubi menyebutkan qala al-mufassirun Ahli tafsir mengatakan kana al-musyrikuna yajtami'una haula an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang-orang musyrik berkumpul di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastami'una kalamahu, mereka mendengarkan kalam beliau. Fayukadzibunahu, setelah itu mereka dustakan. Wa yakdzibuna alaihi, dan mereka menyampaikan dengan dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini parah sekali ya. Mereka bukan langsung mencegah, tetapi terkadang mereka mengiringi Nabi di dekat-dekatnya. Tapi untuk apa? Ya, untuk apa ya istilahnya? Jadi kalau ada orang mau jualan obat atau misalnya apa ya, ada suatu kepentingan urusan, dilarang, jangan jualan di sini, jangan. Itu mungkin sejak awal. Tapi ini dikerumuni di sekitarnya, didengarkan dan didustakan, dibantah. Oh, ini enggak benar, dijatuhkan, dihina, diejek. Dan setelah itu mereka pun nanti berdusta atas nama ini. Muhammad mengatakan begini, mengatakan dusta. Ya. Padahal yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwatul haq, yang benar dan isinya akhlak mulia. Disebutkan oleh Al-Qurtubi wa istahzi'u nabi ashabihi. Mereka pun tidak sampai di situ, juga suka mengolok-olok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka mengatakan wa yaqulun la in dakhala haula il jannah la nadkhulannahum qablahum. Kalau orang-orang ini, ya ini sahabat-sahabatnya Nabi, kan banyak orang-orang fuqara, orang-orang yang kurang terpandang dari sisi status sosial, bahkan ada yang budak. Dan sebagian mereka miskin, tidak semua seperti Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan, ya para tokoh yang kaya raya yang membebaskan para budak. Tapi mayoritasnya mereka orang-orang menengah ke bawah, fuqara, bahkan tidak sedikit dari mereka kalangan budak. Mereka tokoh-tokoh Quraisy ini merasa kalau orang-orang seperti ini masuk jannah, orang tokoh-tokoh seperti kami pasti masuk jannah lebih dulu. Nah, tolak ukur mereka yang seperti itu. Walain u'tu minha syai'an lanu'tiyanna aktsar minhu. Kalau orang-orang seperti ini kelak diberi nikmat, di jannah dikasih nikmat makanan minuman yang lezat, dijadari, maka kami-kami pasti diberikan lebih banyak dari. Maka fana jalan, maka turun ayat ayat ma'ukullu mri'in minhum mayyudkhala jannata na'im. Apakah ya masing-masing dari mereka ingin untuk dimasukkan ke jannah? Kalah, sekali-kali tidak, karena beda sekali. Sekali mereka ini fuqara, mereka ini sahabat Nabi, ada yang budak dan seterusnya, mereka beriman, beramal saleh. Sementara mereka ya meninggi, congkak, kibir, kufur dan bersikukuh di atas kebatilan. Maka tentu berbeda seperti langit bumi, bahkan lebih kondisi mereka. Dan yang Allah nilai, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila abdanikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk-bentuk kalian dan badan-badan kalian, tetapi Allah melihat kepada qalbu-qalbu kalian dan amalan-amalan kalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Dan macam-macam, ada yang mengatakan al-mustaziun khamsatu arhud, ada yang menyebut mereka berlima, ada yang menyebut mereka sekian golongan tentang kondisi mereka tersebut. Dinukil oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, maknahu ayat ma'u kullu rajulin minhum an yadkhula jannatay kama yadkhuluhal muslimun wa yatana'amu fiha wa qad kadzdzaba nabiyyi. Ya, maknanya bahwa mereka itu berangan-angan seandainya bisa masuk ke jannah, ya sebagaimana muslimun akan memasuki dan meraih nikmat di dalamnya, sementara mereka telah mendustakan nabi. Ya, bagaimana ini bisa? Tidak mungkin. Ya, terkait dengan firman Allah, fala uqsimu birabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, ai allazi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala masyriqan wa maghriban wa sakhkhara al-kawakiba tabdu min masyariqiha wa taghibu fi magharibiha. Yaitu, aku bersumpah dengan Rabb penguasa timur dan barat, yaitu yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikannya ada belahan timur dan ada belahan barat. Dan dialah Allah yang telah menundukkan planet-planet, ya, bintang dan berbagai macamnya yang muncul di sebelah timur dan tenggelam di sebelah belahan baratnya. ya, seperti matahari ya, dan diiringi oleh bulan dan seterusnya, muncul di sebelah timur dan menghilang di sebelah barat. Takdirul kalam, makna daripada kalam ini, kata Ibnu Katsir, laisal amru kama yazumu, tidaklah perkaranya seperti yang mereka kira, musyrikin Quraisy. Allah ma'ada wala hisab, di mana mereka meyakini tidak ada hari berbangkit, hari akhirat, tidak ada pula hisab, la ba'tha wala nusyur, ya, tidak ada kampung akhirat, tidak ada hisab, perhitungan amal, tidak ada hari berbangkit, tidak pula hari dihimpun di padang mahsyar, itu semua mereka dustakan. Makanya mereka beranggapan, seandainya ada jannah, ya kami mesti masuk. Seandainya mereka, orang-orang seperti ini, calon nabi itu diberi nikmat di sana, ya kami mesti dapat duluan dan lebih banyak. Seandainya ada, tapi mereka tidak meyakini apa? Adanya hari berbangkit. Za'amal ladina kafaru allai yuba'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'una bima 'amiltu wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir itu menyangka, mereka meyakini, za'amal ladina kafaru allai yuba'athu, mereka tidak bakal dibangkitkan. Qul, maka sampaikan ya Muhammad kepada mereka, qul bala wa rabbi, tentu demi Rabbku, latub'athunna thumma latunabba'una bima 'amiltu, kalian betul-betul akan dibangkitkan dan kalian akan dikabarkan terhadap apa yang kalian sudah amalkan di dunia, ya. Zalika 'ala Allah yasir, itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat Allah menyebutkan, bukankah kami yang menciptakan pertama kalinya, ya, dan mudah untuk mengembalikan, ya, daripada apa yang sudah menciptakan dari yang tidak ada, lebih mudah untuk mengembalikannya seperti semula. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, bal kullu dzalika waqi' wa ka'in la mahalah. Itu semua akan terjadi, kebangkitan, dihimpun, ya, dihitung amal-amalnya, dan hari pembalasan di jannah dan nar dan seterusnya, semua akan terjadi, ada dan tidak bisa mengelak. Walihada atabila fi ibtida'il qasam liyadulla 'ala annal muqsam 'alaihi nafi. Ya. Jadi di situ adanya la dan pada permulaan sumpah untuk menunjukkan bahwa bahwa akhir yang disebutkan adalah menunjukkan penafian. Wahwa madmunul kalam, wahwa arad ala za'mihimul fasif, yaitu menafikan atau menolak dan membantah keyakinan mereka yang rusak, fi nafyi yaumil qiyamah, karena mereka menolak ada terjadinya yaumul qiyamah. Dan Allah menamakan itu yaumul qiyamah, hari yang tegak, yang pasti akan terjadi. Waqad syahadu min azimi qudratillah ma huwa ablagh min iqamatil qiyamah. Sementara mereka telah menyaksikan, ya, apa yang kejadian penciptaan yang besar yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, ya, yaitu khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wa taskhir ma fihi minal makhluqat, dan ditundukkannya oleh Allah berbagai macam makhluk yang ada padanya di langit maupun bumi, minal hayawanat wal jamadat, baik benda-benda mati makhluk ciptaan Allah ataupun hewan-hewan, ya, apakah itu benda-benda mati, langit, gunung, laut, kemudian pohon, pepohonan dan berbagai macam spesies, karena ataupun makhluk hidup, hayawanat, hewan-hewan, manusia maupun hewan. Wasairu sunufil maujudat, dan berbagai macam bentuk maujud yang ada wujudnya di langit atau di bumi. Walihada qala ta'ala, katanya Allah mengatakan di surat lain, di ghafir, lakhalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi manusia dicipta itu lebih besar daripada dikembalikan hidup lagi. Dan dikembalikan manusia hidup lagi dan diciptakannya manusia, dua-duanya masih kalah lebih besar daripada penciptaan langit dan bumi. Itu saja mudah dilakukan oleh Allah, apalagi kalau sekedar menciptakan manusia, apalagi kalau sekedar mengembalikannya hidup lagi. Maka itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan lakhalqus samawat, sungguh penciptaan langit-langit dengan 7 lapisnya, wal ard, dan bumi dengan 7 lapisnya, akbar min khalqinas, jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Maka Allah taala Allah juga berfirman, awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard wa lam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhyil mauta bala inna wa la kulli syai'in qadir. Di Al-Qaf 33 Allah mengatakan, bukan tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidak kepayahan dalam menciptakan itu semua, langit dan bumi. Kalau orang menciptakan sesuatu yang besar, mungkin letih, capek, lesu, istirahat, Allah tidak. Allah tidak kepayahan, tidak keletihan dalam menciptakannya. Bukankah Allah mampu untuk menghidupkan yang orang sudah mati? Tentu Allah maha mampu atas segala sesuatu. Yang itu saja besar, langit bumi dengan gunung laut berbagai macamnya, langit Allah ciptakan, apalagi kau menghidupkan manusia mati. Mudah sekali. Allah juga mengatakan awalisa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bukankah Allah yang telah mencipta langit dan bumi sangat mampu untuk mencipta yang semisal mereka? Tentu, dan ialah Allah yang maha pencipta lagi alim, maha mengetahui. Allah jika menginginkan suatu perkara, Allah hanya mengatakan kun fayakun, dan Allah mengatakan di sini dengan sumpahnya fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghribi inna laqadirun. Allah alam bisawab. Ini beberapa tambahan dari surat Al-Ma'arij. Insyaallah pertemuan mendatang kita lanjut ke surat berikutnya, yaitu surat Nuh. Bismillahi taala. Allah alam bisawab. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.